Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhafillah yang semoga Allah muliakan. Kembali kita melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan umroh dan haji. InsyaAllah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang sunanut tawab. Sunah-sunah tawab. Ya. Kalau cukup nanti ya, waktunya akan ditambah dengan mubahatut tawab. Perkara yang dibolehkan ketika tawab. Ya. Taib, kita akan bahas sunan dulu. Sunah-sunah sholat. Ini kemarin sudah kita bahas ya, syurut wa wajibat. Sekarang kita bahas bab tentang sunah-sunah tawab. Taib, ikhafillah. Ya, yang pertama, ya sholat tawab itu ya disunahkan adalah al-ittiba. Al-ittiba ini adalah sebagaimana yang sudah kita bahas ya, menampakkan pundak sebelah kanan ya. Jadi melingkarkan, mungkin saya langsung gambarkan. Nah, ini seperti ini. Ini namanya ittiba, ini ittiba nih ya. Jadi bagi laki-laki saja, perempuan tidak ada ittiba. Jadi laki-laki saja seperti ini, ittiba namanya. Nah, ittiba ini adalah hukumnya sunnah menurut para ulama ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Nah, kapan disunahkannya ittiba ini? Sunnah ittiba ini adalah ketika ketika melaksanakan tawaf umroh. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf umroh, maka hukumnya sunnah melaksanakan ittiba seperti ini. Yang kedua, menurut mazhab Hambali adalah ketika tawaf kudum. Jadi ketika tawaf kudum ya, haji kiran yang haji ifrad melaksanakan tawaf kudum, ketika mereka sampai di Masjidil Haram, maka mereka berittiba seperti ini, berittiba itu salat tawaf kudum. Inilah yang disyariatkan oleh mazhab Hambali ya, dan juga apa juga adalah menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi intinya sholat ittiba ya, bukan sholat afwan, tawaf itu disunahkan ittiba ya, adalah mazhab Hambali. Ittiba itu ketika umroh dan ketika tawaf kudum, dan juga Syafi'i ya sama seperti itu, juga dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin ya. Ini al-ittiba. Jadi ittiba ini menampakkan seperti ini ya. Jadi seperti melingkarkan ya, bukan seperti ya, melingkarkan kain di ketiak ya, sehingga terlihatlah pundaknya. Ini ketika tawaf saja. Adapun setelah selesai tawaf akan sholat, maka ditutup kembali si pundaknya. Demikian ya. Baik. Selanjutnya yang kafir yang semoga Allah muliakan, yang kedua adalah istiqbalul hajari inda ibtida'it tawaf, menghadap hajar aswad. Kalau sejajar kemarin adalah misalnya begini ya, ini hajar aswad. Nah, ini sejajar, ini hukumnya wajib. Jadi dari arah sejajar hajar aswad, maka hukumnya wajib atau syarat. Tapi kalau menghadap, nah ini menghadap, badan kita menghadap kemana? Ke Hajar Aswad. Ini adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak menghadap, misalkan menghadapnya ke sini, tapi kita melambaikan tangan, tangan, maka ini pun sah. Ya, sah. Jadi intinya kalau bisa ya wajahnya minimal hadapkan ke Hajar Aswad sambil melambaikan tangan kalau kita ada di jauh dari Hajar Aswad. Demikian, itu sunnah hukumnya, menghadap kepada Hajar Aswad. Yang ketiga, istilamul hajari wa taqbiluhu, mengusap hajar aswad wa taqbiluhu, dan menciumnya. Ini kalau memungkinkan. Jadi kalau misalnya memungkinkan ya, kalau sekarang sedang corona mungkin bisa jadi mencium hajar aswad. Jadi usap kemudian cium hajar aswad itu yang pertama. Atau yang kedua, usap ya, kemudian tidak menciumnya karena sulit mungkin. Maka setelah diusap, maka tangan kita yang dicium. Ya, tangan kita yang dicium. Ini adalah sunnah ya. Kalau tidak juga memungkinkan, maka dari jarak jauh. Dari jarak jauh ya, ini misalnya lambaikan tangan tapi tanpa menciumnya ya. Langsung terus berputar seperti itu. Itu yang namanya istilahul hajar wa taqbiluhu. Mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Selanjutnya, ar-ramlu fil aswati salasati al-ula lirrijali adalah ar-ramal. Ramal itu berlari-lari kecil. Ya. Lari-lari apa? Kecil. Jadi ketika fil aswati salasa di putaran yang tiga awal. Jadi di dalam tiga putaran yang awal. Tiga putaran awal. Nah, bagi ar-rijal saja, bagi para laki-laki, dan itu pun kalau memungkinkan. Kalau padat, kalau tidak memungkinkan, banyak orang, kalau kita lari akan mendolimi orang lain, maka tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ar-ramal ini adalah berjalan lebih cepat, ya, agak sedikit seperti lari gitu ya. Sedikit seperti lari. Jadi agak jalan cepat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ramala minal hajar ilal hajar. Jadi bahwasanya Nabi itu berlari-lari kecil dari hajar ke hajar lagi. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini Hajar Aswad berlari tiga putaran, 1, 2, 3. Tapi ada juga yang mengatakan berlari ini sampai hajar, sampai ini, sampai apa? Rukun Yamani. Jadi berlari, tret, saya ulangi ya. Begini, misal, ini Ka'bah, ini Hajar Aswad ya, maksudnya. Ini Rukun Yamani. Nah, berlari itu dari sini, satu, nah ini berlari. Dari sini berjalan, nah begitu berjalan. Ini berlari lagi, atau apa, berlari kecil ya, ini jalan lagi. Yang ketiga, berlari kecil lagi sampai Hajar sampai Rukun Yamani, kemudian berjalan lagi ya. Tapi dia mengatakan sampai ke Hajar Aswad ya. Nah, ini untuk berlari kecil adalah 3 kali putaran saja. Sisanya yang 4 kali maka itu dengan berjalan biasa. Ini pun ya, yang berlari ini pun lil kudum, bagi tawaf kudum wal umroh dan juga tawaf umroh. Bagi tawaf-tawaf yang lain tidak ada syariat berlari. Demikian kata para ulama. Ya, selanjutnya ad-du'a'u, yaitu berdoa, mengucapkan zikir atau doa ketika ibtida, dalam memulai. Jadi ketika memulai doanya bismillah. Allahu akbar afan. Allahu akbar. Ini atau bismillahi Allahu akbar, nanti insya Allah ada penjelasannya di bawah ya, nanti di slide-slide selanjutnya ada doa-doa ketika tawaf apapun yang lainnya ya. Taib. Jadi berdoa ketika awal mula, jadi ketika kita mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, atau ketika kita melambaikan tangan ya, ketika kita mulai tawaf, maka kita ucapkan Allahu akbar. Kemudian juga wabainal yamani wal hajar, dan juga di antara rukun yamani dan hukun rajan Hajar Aswad. Jadi rukun yamani, ini rukun yamani ya, ini Hajar Aswad. Nah, dari sini berjalan kaki ya. Nah, ini sambil berdoa. Doanya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini berdoa adalah hukumnya sunnah ketika memulai dan ketika di rukun yamani ke rukun Hajar Aswad. Kemudian yang ke-6, hifdzul basari an kulli ma yashghaluhu, adalah memelihara pandangan, jaga pandangan dari segala sesuatu yang menyibukkannya, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat apalagi lawan jenis, tidak melihat sesuatu yang ya yang sia-sia atau bahkan jadi dosa. Nah, ini jangan lakukan itu, dan ini adalah merupakan sunnah. Kalau kita melakukannya maka kita melanggar sunnah, melanggar perkara apa, melakukan perkara-perkara yang makruh. Demikian. Kemudian iltizamul multazam. Nah, ini sebagaimana sudah dibahas, iltizamul multazam, menempelkan badan, tubuh, pipi ya ke multazam. Ya, sebagaimana kita tahu ya, kemarin kita bahas multazam ini adalah dinding ya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempelkan di sana, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah az-zikru wa du'a'u wa qira'atul Qur'an. Berzikir, banyak berzikir, berdoa, dan juga membaca Al-Quran boleh ya, sebagaimana disampaikan Ummu Salamah membaca Watur atau bacaan yang lainnya silahkan, atau banyak berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi adada khalqi dan lain sebagainya silahkan, atau berdoa minta apapun boleh silahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah sunnah. Kemudian istilamu ruknil yamani, mengusap rukun yamani. Jadi kalau memungkinkan kita mendekat ke rukun yamani dan mengusapnya, ini hukumnya sunnah. Tapi ketika kita tidak mengusapnya, tidak perlu kita melambaikan tangan. Beda dengan Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad, kita lambaikan tangan ketika kita tidak bisa menyentuhnya. Tapi kalau rukun yamani, tidak perlu. Hanya mengusapnya. Kalau tidak mampu mengusapnya karena padat, karena penuh begitu, maka teruskan saja berjalan. Demikian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rokatani ba'da tawab, ya, sholat dua rokaat setelah tawab. Jadi setelah tawab itu sholat dua rokaat. Inilah rangkaian dari tawab, ya, dua rokaat sholat. Apapun tawabnya, mau tawaf wada maupun tawab qudum, tawaf umroh, tawab apapun, maka sholat dua rokaat kata para ulama. Ini hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib, tapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Kalau memungkinkan, kalau tidak boleh di mana saja ya, di area Masjidil Haram boleh ya. Wallahu a'lam. Demikian. Ini berkaitan dengan sunnah. Nah, berkaitan dengan mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan adalah al-kalamul mubah alladhi yuhtaju ilaihi. Jadi berbicara. Ya. Jadi berbicara ketika itu dibutuhkan, diperlukan. Jadi perkara-perkara yang dibutuhkan dah ketika berbicara maka boleh. Misalnya kita bertanya kepada kawan kita, sudah berapa putaran kita? Nah, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jadi ketika itu dibutuhkan maka silahkan. Itu berbicara ya. Jadi tawaf bil bait salat, tawaf di rumah apa di Baitullah adalah salat, itu merupakan salat. Illa an yakuna kecuali bahwasanya ahallallahu an yantaq, bahwasanya kecuali Allah menghalalkan atau membolehkan di dalamnya berbicara ya. Jadi boleh berbicara ketika tawaf ya, boleh berbicara ketika tawaf ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu ya tentang berbicara di dalam perbuatan tawaf boleh. Kemudian al-ifta'u wal istifta, berfatwa dan minta fatwa, bagaimana hukumnya saya tadi begini, bagaimana saya seperti ini, ini boleh meminta fatwa ketika tawaf, ini dibolehkan ya. Kemudian al-khuruj minat tawaf li hajatin daruriyatin, keluar dari tawaf karena ada keperluan yang betul-betul mendesak, seperti misalnya kita ingin buang air gitu ya, maka kita keluar dari tawaf. Kita sudah 3 keliling, sekarang keliling keempat ya, ke putaran yang keempat, kita keluar dulu. Nah, maka kita baru 3 putaran, masuk lagi mulai dari Hajar Aswad, hitung sebagai putaran yang keempat ya. Demikian, jadi boleh keluar kalau itu diperlukan dan ada keperluan. Kemudian asyurbu li adami ikhlalihi bil muwalah, boleh minum apabila tidak sampai menjadikan itu sebagai mualah ya. Jadi tidak membuat cacat mualah, maksudnya adalah jangan sampai minum itu sampai lama diam gitu, akhirnya memotong mualah. Akhirnya mualah ini menjadi tidak ada. Jadi tidak ada mualah ini sebagaimana sudah kita bahas terus-menerus, sambung menyambung, tidak ada jeda. Jadi kalau minumnya segera, langsung minum, langsung berjalan lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau minum, kemudian diam dulu, sampai 1 jam, setengah jam, maka ini memotong mualah. Ikhlaluhu muabil mualah. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, demikian. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan. Yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan mubah-mubah tawab. Semoga mudah difahami ya bagi kita dan kita coba amalkan. Ya. Aku luqali hadha wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.